Yeah. kebaya yang panas. Debu-debu ramai berterbangan dihempas oleh kris kota. Petani di Solo sedang pakai topi lebar. Keringat jatuh, kaki berlumpur, mereka memetik terus karena seribu padi yang kuning menanti untuk disentuh. Kebut-kebutan. Oh, oh, oh, Nona, perlahan saja kita bersama. Satu tujuan, bukan berlari di sebelahmu menemani. Kaki kemana? saja kawin tamasya. Pegang, pegang, pegang, pegang. di bangku panjang peron. Damsel dan korang jadi kawanku. Jam dua tepat kereta pun berangkat. Melewati sawah padang dan kota. Penumpang penuh bayi-bayi menangis. Duo makanan selalu berteriak. Aku duduk berpadi setelah jendela. Memandang anak desa dengan kerbaunya. Yang sedang bermain di sungai tepi desa. Lalali, lalalalalali. Imam tua menghela nama. menggarap tanah bersama-sama. Namun panen hanya idaman saja. Tumbuhan thank you. menyebar warna. Mencari ke ketika